Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin fin nar ba'd. Kita melanjutkan membaca syarah hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha asyrun minul fitrah. Pada kesempatan terakhir kita sudah mendengar keterangan Al Imam As-Sa'di rahimahullah berkaitan dengan tathirul qalb war ruh. Yani pembersihan terkait dengan hati dan jiwa, yang itu semua kembalinya kepada keimanan pada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang mengikutinya, ya, dari perkara-perkara yang sifatnya ya pembersihan jiwa dan batin kita, yang kesemuanya tentunya dengan hal-hal yang syar'i. Karena ketika upaya pembersihan jiwa itu dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah atau bahkan dengan perkara yang bid'ah, menjadikan jiwa semakin keruh, semakin kotor, semakin jauh ya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang demikian terjadi pada mereka orang-orang ashab turuq as-sufiyah, ya, pengikut tarekat-tarekat sufi. Ya, bukan semakin bersih jiwa mereka, bahkan pada tingkat ekstrimnya sampai menganggap dirinya menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjatuh dalam kekufuran ya ketika mereka menginginkan kebaikan tetapi dengan cara yang tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah wa an-naw' ats-tsani ma ya'udu ila tathhiri adh-dhahiri wa nadhafatihi wadaf'il awsakhi wal akhdari anhu. Yang kedua, jenis yang kedua dari pembersihan diri kita adalah hal-hal yang sifatnya kembalinya kepada pembersihan zahir, ya, pensucian zahir dan pembersihannya. Dan untuk menepis atau menahan atau menghindari dari setiap al-awsakh, ya, kotoran-kotoran, wal akdar, ya, semisal dengan ini, kotoran itu bisa al-awsakh ataupun al-akdar dari jasad kita. Ini terkait dengan zahir dari jasad kita. Wahia hadhil ashrah, inilah yang disebutkan dalam 10 perkara yang ada pada hadis ini. Ini terkait dengan pembersihan jasad kita atau zahir kita. Wahia min mahasinid dinil Islam. Dan apa yang disebutkan dalam hadis ini dari 10 perkara yang sifatnya kebersihan zahir kita termasuk diantara kebagusan agama Islam ini. Idh hiya kulluha tandifun lil'a'dha'i wa takmilun laha litatimma sihhatuha wa takuna musta'iddatan likulli ma yuradu minha. Di mana 10 perkara yang disebutkan dalam hadis ini seluruhnya ya adalah sebagai suatu bentuk pembersihan terhadap anggota-anggota badan, penyempurnaan ya terhadap fungsi anggota badan tersebut, litatimma sihhatuha, sehingga betul-betul sempurna kesehatan dari anggota-anggota badan tadi. Ya, wa takuna musta'iddatan likulli ma yuradu minha, sehingga betul-betul seluruh anggota badan tadi memiliki kesiapan untuk menunaikan apa yang dikehendaki darinya. Jadi anggota-anggota badan tadi dalam kondisi siap untuk menjalankan apa yang menjadi tugas penghambaan orang hamba tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memberikan perincian fa'amal madmadatu wal istinshaq. Adapun terkait dengan berkumur-kumur dan menghirup air untuk membersihkan rongga hidung, fa innahuma mashru'ani fi taharati al-hadats al-asghari wal-akbari bil-ittifaq. Maka dua perkara ini, berkumur-kumur dan istinsyab, adalah hal yang disyariatkan ya dalam taharah dari hadas kecil maupun hadas besar secara kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama bahwa ini adalah hal yang disyariatkan. Wa huma fardani fihima, ya, di mana dua hal ini hukumnya wajib ya dalam taharah dari hadas kecil maupun hadas besar, ya. Min tadhhiril fami wal anf wa tandifihima, ya, di mana perbuatan ini adalah upaya untuk membersihkan rongga mulut, ya, dan demikian juga rongga hidung serta untuk yakni mensucikannya. Li'anna al-fam, karena sungguhnya mulut, wal anfa, demikian juga dengan hidung, ya, rongga hidung, yatawaradu alaihima kathirun minal awsakhi wal abkhirati wa nahwiha. Dua anggota badan ini ya terlalu sering untuk didatangi kotoran-kotoran, demikian juga bau-bau dan yang semisalnya, ya, bau-bauan, sehingga wa huwa muttarrun ila dzalika wa izalatihi, kondisi ini menuntut untuk adanya yakni upaya pembersihan dan dihilangkannya kotoran-kotoran tadi. Jadi, terkait dengan hukum madmadah dan istinsyak, sekali lagi disebutkan di sini wajib, dan ini insyaallah pendapat yang rajih karena ini masuk dalam cakupan wajah, ya, cakupan wajah di mana membasuh wajah hukumnya wajib, dan masuk dalam cakupan ini yakni rongga hidung, demikian juga ya rongga mulut yang keduanya dilakukan istinsyak dan madmadah. Kemudian wa kadzalika as-siwaku, nah, demikian pula fitrah yang berikutnya berkaitan dengan siwak. Yutahhirul fam, di mana fungsinya adalah untuk membersihkan rongga mulut. Ya. Fahuwa matharatun lil fam wa mardatun lirrab. Di mana siwak ini adalah perkara yang fungsinya untuk membersihkan mulut dan demikian pula akan menjadi sebab keriduan dari Ar-Rabb Allah Subhanahu wa taala. Tayib, ini sebagaimana dalam hadis Aisyah, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, An-Nasa'i dan yang lainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan as-siwak matharatun lil fam mardatun lirabb. Pastinya siwak itu adalah perkara yang akan bisa membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan dari Ar-Rabb. Walihada yishra'u kulla waqtin. Atas dasar itu, bersiwak adalah perkara yang disyariatkan, disunnahkan dalam setiap kesempatan, setiap waktu. Ya. Ini bersiwak. Wa yata'akkadu 'indal wudu'i, lebih ditekankan lagi ketika seorang sedang berwudu. Wassalah, demikian pula sebelum salat. Wa intibahi minan naum, demikian pula yang sangat ditekankan ketika seorang terbangun dari tidur. Wa taghayyuril fam, demikian juga saat terjadi perubahan pada mulut, ya. Misalnya seorang karena banyak diam atau sebaliknya juga banyak bicara, ini ya akan memberikan pengaruh terhadap mulut. Wa sufratil asnan, demikian juga ya pada kondisi gigi sudah mulai menguning, ini sangat tertuntut untuk bersiwak. Wa nahwiha, dan kondisi-kondisi yang semisalnya, yang di situ sangat perlu tertuntut untuk seorang bersiwak. Ya, termasuk misalnya ketika seseorang habis makan dari jenis tertumbuhan yang berbau, ya, entah itu petai, singkol, rambang, bawang, dan semisalnya, ya, maka sangat tertuntut, bukan hanya sunnah, ya, untuk dia melakukan itu, melakukan bersiwak. Ketika Nabi SAW mendapati ada seorang sahabat yang makan buah jadi jenis tertumbuhan ini, kemudian mendatangi sholat, ya, maka beliau memerintahkan sahabat ini untuk keluar dari masjid, ya, dan diperintahkan untuk mendatangi kuburan Bapia. Kenapa? Karena mereka yang sudah meninggal tidak akan terganggu dengan baunya itu. Adapun yang masih hidup akan terganggu dengannya. Demikian juga para malaikat tidak menyukai bau-bau seperti itu. Tayyib. Nah, ini lebih-lebih tentunya bau dari rokok, ya, yang tidak akan hilang sebegitu saja dengan seorang, ya, bersikat ataupun bersiwak, walaupun memakai odol khusus, ya, itu zek apa, ya, itu tidak akan hilang begitu saja dengan itu. Oleh karena itu, ya, dari sekedar baunya saja, ya, belum efek-efek yang lainnya, rokok itu sudah sangat mengganggu, ya, belum lagi dari sisi bahayanya. Bahkan penelitian sebagian ahli menunjukkan perokok pasif itu lebih dikhawatirkan terkena bahayanya. Yani orang yang terkena asap rokok yang lainnya, ya, seperti itu. Kemudian wa amma qasu syaribi au haffuhu hatta tabdu asy-syafah falima fi dzalika min an-nadhafati wat-taharruzi mimma yakhruju min al-anf. Adapun terkait dengan menggunting kumis atau mencukurnya, ya, hingga tampak, ya, garis bibir, syafah, garis bibir tampak. Jadi tidak kumis ini menjulur sampai menutupi garis bibir. Ya, maka ini termasuk di antara nadhafah, di antara kebersihan. Dan at-taharruz mimma yakhruju min al-anf, dan upaya untuk yakni penjagaan, ya, dari kotoran yang keluar dari hidung. Fa inna sya'ra asy-syaribi idza tadalla 'ala asy-syafah ba'ashara bihi ma yatanawaluhu min ma'kulin wa mashrubin. Karena sungguhnya rambut kumis begitu, kalau sampai kumis ini menjulur, ya, melewati batas bibir sampai apalagi sampai ke bawah begitu, ya, mungkin ada yang seperti itu, ya, maka dia akan dengan kondisi panjangnya tadi dan kebiasaan orang-orang Majusi demikian, ya, dipanjangkan kumisnya sepanjang-panjangnya, ya, dia akan menyentuh atau berhubungan langsung dengan apa yang dimakan atau diminum. Ma tashwihi al-khilqati biwafratihi. Bersamaan dengan jeleknya pemandangan pada orang tadi dengan sebab panjangnya kumisnya tersebut. Fa in istahsanahu man la yu'bal bih. Meskipun sebagian orang yang tidak diperhitungkan, ya, sisi kebaikannya, ya, orang-orang jelek menganggap memanjangkan kumis itu sesuatu yang baik. Ya. Jadi justru di sini akan nampak kotornya orang yang memanjangkan kumis, ya, sampai melebihi dari batas bibir. Tapi sebagai contoh misalnya, kalau orang minum, ya, orang minum itu kan kalau kumisnya panjang ketika minum itu ikut renang gitu ya. Ya, betul ya? Ya. Kalau jenggot enggak, karena jenggot di bawah. Ya, sepanjang apapun misalnya seorang memanjangkan jenggotnya sampai ke pusar begitu. Dia tidak akan masuk ke gelas itu. Tapi kalau kumis ya begitu melewati batas bibir ya, maka dia ikut renang ketika minum tersebut. Nah, kalau pas sedang pilek. Nah, kan tambahan cairan. Ini sebagai contoh ya seperti itu. Baik. Kemudian wa hadha bi khilaf al-lihya. Nah, ini berbeda dengan lihya, dengan jenggot. Ya, memanjangkan kumis berbeda dengan memanjangkan jenggot. Kalau memanjangkan kumis sekali lagi ya, membuat penampilan seorang justru jelek. Ya, walaupun orang-orang yang jelek memandangnya itu baik. Ya. Karena jiwa ini ya bergantung di dalam penilaian itu, jiwa yang jelek yang menganggap hal-hal yang jelek itu baik. Ya. Sebagai contoh misalnya, kenapa sih orang-orang kafir itu senang melihara anjing? Ya, jarang kan orang kafir melihara kucing. Padahal anjing itu hewan yang paling najis kan seperti itu. Itu kenapa demikian? Karena memang jiwanya jiwa najis, maka akan senang dengan yang semisal itu. Ini. Nah, demikian juga dengan hal-hal yang lainnya pada perkara-perkara yang ada ini. Ketika jiwa itu jelek, mesti akan menyenangi hal-hal yang menyelisihi syariat. Berbeda halnya di sini dengan lihya. Fa inna Allah ja'alaha waqaran lirrajuli wa jamalan lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan lihya sebagai sesuatu yang bagi para laki ini akan menambah wibawa dan ketampanannya. Ya. Sebagian orang coba itu lihat singa ya. Singa yang jantan dengan betina beda enggak? Ya. Ya, gagah yang mana? Kenapa kok lebih gagah yang jantan? Karena rambutnya lebih gondrong kan saudara. Wa li hadza yabqa jamaluhu fi hali kibarihi bi wujudi sya'ri lihya. Oleh karenanya, ya. Ketampanannya pada usia tuanya itu tetap masih tampak ya, dengan keberadaan rambut lihyah tersebut, keberadaan jenggotnya tadi ya. Demikian kata Syekh As-Sa'di. Jadi saat sudah tua ya, misalnya mau ditambah renta ya enggak apa-apa, di situ ya, akan tetap tampak ya, sisa-sisa ketampanannya dengan adanya lihyahnya tersebut. Baik. Ya, wa'tabir dzalika biman ya'si ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fayahliqaha. Coba ya, ambil pelajaran dalam perkara ini dengan seseorang yang maksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mencukur habis jenggotnya. Kaifa yabqa wajhuhu musyawwahan? Bagaimana keadaan wajahnya dalam keadaan jelek? Qad dhahabat mahasinuhu, di mana kebaikan-kebaikan yang ada pada wajah itu telah hilang. Wa khususan, lebih khusus lagi, waqtal kibari, ketika dalam keadaan sudah tua. Ya, fayakunu kal mar'atil ajuz. Maka keadaannya seperti nenek tua. Kan tidak ada bedanya ya, ketika kondisi sudah seperti itu. Ya, seperti nenek tua, idza wasalat ila hadza sin. Kalau seseorang wanita sudah sampai pada usia ini, sudah jompo begitu. Zahabat mahasinuha, maka akan hilang segala kecantikannya. Walau kanat fisibaha min ajmalin nisa, meskipun dulu ketika remajanya ya, mungkin dia wanita termasuk di kalangan wanita yang paling cantik. Ini keadaan orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi gambaran ketika tuanya seperti ini. وهذا محسوس. Dan ini sesuatu yang bisa dilihat, ya, di indra, bisa dilihat, disaksikan tentang keadaan mereka. Walakin al-awaid wat-taqlid al-a'ma yujibu istihsan al-qabih wa-istikbah al-hasani. Akan tapi adat-adat, kebiasaan-kebiasaan, ya, dan sikap membebek, ya, sikap taklid buta ini akan, ya, mewajibkan, ya, seorang yang sudah terkena penyakit ini untuk menganggap baik hal-hal yang jelek dan menganggap jelek hal-hal yang baik. Ya, lebih-lebih lagi kalau memang jiwanya sudah rusak, ya, sampai dianggap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai katanya tanda kegoblokan, misalnya tambah panjang jenggotnya, tambah gitu. Ya. Ya, mungkin ya seperti itulah akibat dari rusaknya hati dengan cinta dunia. Dahulu orang yang mengatakan tersebut, ya, ketika masih belajar di Saudi, ya, karena mungkin waktu itu masih goblok, ya, masih jadi pelihara jenggot, ya. Dan sekarang kan sudah sudah seperti itu keadaannya, ya. Sekian banyak, ya, penyelisihan, ya, dianggap itu sesuatu yang baik. Sebaliknya, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dilecehkan. Dan ini, ya, menjadi pelajaran penting bagi kita pada kondisi-kondisi yang semisal ini, ketika banyaknya istihza'at, ya, bentuk-bentuk olok-olok terhadap syariat, maka kita justru semakin bersemangat di dalam menjalankan syiar-syiar Islam. Kemudian wa amma qasl al-adfari wa nadful ibti wa ghasl al-baraji wa hiya matawi al-badan allati tajtami'u fiha al-awsakh falaha min at-tandhifi wa izalati al-mu'ziyati ma la yumkinu jahduhu wa kadhalika halqul 'ana. Adapun kaitannya dengan memotong kuku, demikian pula, ya, menghilangkan rambut ketiak dengan dicabut. Begitu pula, ya, membersihkan al-barajim, yakni lipatan-lipatan badan yang sangat memungkinkan terkumpul di situ kotoran-kotoran, ya, badan. Apalagi kalau pekerja berat, ya, sangat mungkin akan banyak keringat yang menjadi sebab terkumpulnya kotoran di sebagian lipatan-lipatan badan. Falaha min at-tandhifi wa izalati al-mu'ziyat, maka hal-hal ini termasuk di antara upaya pembersihan badan dan dihilangkannya hal-hal yang mengganggu badan. Ma la yumkinu jahdu, hal yang tidak mungkin untuk ditolak siapapun. Bahwa ini adalah di antara kebaikan Islam dalam penjagaan terhadap kesehatan tubuh dengan membersihkan hal-hal yang akan mengganggunya. Wa kadzalika halqul 'ana, demikian pula kaitannya dengan mencukur rambut sekitar kemaluan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan taukid, ya, penetapan waktu untuk tidak boleh melebihi berapa? 40 hari, sehingga seorang yang melewati hari tersebut, ya, jatuh ke dalam maksiat. Kemudian kata beliau, wa amal istinja, adapun kaitannya dengan istinja, wa huwa izalatul khariji min as-sabilaini bima'in aw hajarin, yakni membersihkan kotoran yang keluar dari salah satu di antara dua lubang, ya, pembuangan, bima'in aw hajarin, dengan air ataupun dengan batu atau yang menggantikannya, fa huwa lazimun, ini perkara yang harus, ya, wa syartun min syurutit taharah, ini termasuk di antara syarat dari syarat-syarat taharah. Ya, ketika seorang misalnya sudah buang air besar ataupun, ya, air kecil, buang air kecil, kencing, ya. Ya, dia sebelum membersihkan, ya, yakni tempat keluarnya air kencingnya tersebut, kan tidak boleh dia berwudu kemudian begitu saja salat, ya. Dia harus apa? Membersihkannya dulu, ya. Kenapa? Karena kalau ya dia berwudu dalam keadaan kotoran yang tersisa pada tempat keluarnya itu masih ada, maka tidak sah salatnya. Baik. Ini ketika seorang telah ya keluar dayanya kotoran dari salah satu di antara dua lubang ini. Adapun jika tidak, ya, maka tidak tertentu untuk seorang melakukan istijmar atau istinja. Ada sebagian pihak yang gulu dalam hal ini, ya. Jadi kalau sebelum salat subuh itu mengharuskan mandi dulu katanya, ya, bukan hanya sekedar istinja atau istijmar, mandi. Kenapa? Karena alasannya kita itu habis tidur, kita tidak tahu tentang kondisi kita, ya. Sehingga kalau ada yang salat subuh tanpa mandi, dianggap itu nggak salat, nggak sah. Ini juga apa? Ekstrim, berlebih-lebihan. Baik. Maka di sini perlu dituntut untuk sikap pertengahan sesuai dengan apa yang datang di dalam syariat. Ya. Kemudian fa'alimta, maka di sini engkau mengetahui anna hadhil asya' kullaha, bahwa perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis ini seluruhnya tukamilu zahir al-insani wa tutahhiruhu wa tunadzifuhu. Ya, hal-hal yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyempurnakan zahir manusia, yang mensucikan dan membersihkannya. Wa tadfa'u anhu al-asya' ad-dharrah wal mustaqbahah. Dan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi ataupun disyariatkan oleh Nabi dalam hadis ini akan menolak segala perkara yang membahayakan dan hal-hal yang mustaqbah, yang menjijikkan, yang jelek. Wan nadhafatu minal iman, dan kebersihan ini termasuk bagian dari keimanan kita. Dan juga yang disebutkan pada ta'liq di sini terkait dengan kebersihan ini, ya, bahwa hal yang tertuntut bagi kita di samping kebersihan badan kita juga lingkungan kita, ya, rumah secara khusus, demikian juga yang terkait dengan rumah, halaman-halaman kita. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat At-Tabrani, ya, beliau bersabda tahiru afniyatakum fa innal yahuda la tutahhiru afniyataha. Hendaklah kalian bersihkan, ya, halaman-halaman rumah kalian. Ya, ini yang punya halaman rumahnya, ya. Banyak orang punya rumah tidak punya halaman. Kalau ada halamannya, bersihkan, ya. Fa innal yahuda la tutahhiru afniyataha, karena sungguhnya orang-orang Yahudi itu tidak membersihkan, karena sifat mereka tidak membersihkan halaman-halaman rumah mereka. Ya, jadi selain ini untuk kesehatan, ya, juga terkandung di dalamnya yakni sunnah menyelisihi orang-orang kafir. Baik. Ya, dan tidak terbayang ketika halaman rumah seorang kotor, kumuh, akan tentunya akan menjadi penyebab, ya, beragam penyakit, di samping menjadi sarang bagi hewan-hewan yang berbahaya. Kemudian wal maqsudu anna al-fitrata hiya syamilatun li jami'i syari'ah batiniha wa zahiriha. Maksud dari keterangan yang panjang ini bahwa fitrah itu mencakup seluruh syariat ini, yang tersembunyi maupun yang tampaknya. Li'annaha, karena sungguhnya fitrah ini tunakil batina minal akhlaq fadilah. Ya. Fitrah ini akan membersihkan batin dari akhlak-akhlak yang tercela. Ya. Watuhallihi bil akhlaqil jamilah, dan akan menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang jamilah, yang indah. Allati tarji'u ila qa'idil imani wat tauhid, yang kembalinya semuanya kepada keyakinan, keimanan dan tauhid. Wal ikhlas billahi wal inabati ilaih, keikhlasan di dalam beramal hanya untuk Allah dan senantiasa kembali kepadanya. Wa tunaqqi al-zahir, di mana fitrah ini juga akan membersihkan zahir kita, minal anjasi wal awsakhi wa asbabiha, dari benda-benda najis, demikian juga dari kotoran-kotoran dan sebab-sebab yang akan datangkan kotoran tadi. Kemudian watutahhiruhu at-taharat al-hissiyah wat-taharat al-ma'nawiyah, dan fitrah itu akan menjadikan sebab kesucian, baik kesucian yang sifatnya hissiyah indrawi, dengan wudu, dengan mandi, dengan mencuci dan yang lainnya, dan demikian juga kesucian yang sifatnya ma'nawi, ya, dengan ilmu syariat ini yang akan mengangkat segala bentuk dari kejelekan yang ada pada seorang manusia ketika ilmu tersebut betul-betul sampai ke hati mereka. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan at-tuhuru syatrul iman, ya, kesucian itu setengah dari keimanan. Ya, kenapa demikian? Karena keimanan ini meliputi dua perkara, ya, yakni berhias dengan perkara-perkara yang disyariatkan dan kebersihan dari perkara-perkara yang dilarang. Ya, sehingga at-tuhur, kesucian di sini masuk dalam bagian yang kedua, jadi membersihkan dari hal-hal yang terlarang. Ya. Kemudian waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang banyak bertaubat, banyak kembali kepada Allah, dan Dia mencintai orang-orang yang senang untuk menjaga kesucian diri. Suci yang terkait dengan batin dan suci yang terkait dengan zahir, dengan menjalankan taharah yang diajarkan dalam syariat ini. Oleh karena termasuk di antara sifat yang utama bagi seorang mukmin adalah menjaga taharahnya. Dan ini termasuk di antara sebab yang menjadikan seorang masuk jannah. Ya, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah ketika beliau ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Hurairah, aku mendengar ya suara sandalmu yang basah di jannah. Apa sungguhnya amalan yang kau perbuat? Jawab oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, tidak memiliki amalan yang utama kecuali jika saya batal saya berusaha untuk berwudu. Dan ini menunjukkan kepada kita keutamaan untuk seorang ya senantiasa menjaga kesucian meskipun tidak hendak menunaikan salat. Ya, seperti itu. Fasyari'atu kulluha taharatun. Sehingga syariat ini seluruhnya merupakan taharah, kesucian. Wa zaka'un, dan merupakan pembersihan. Wa tanmiyatun, dan pengembangan dari fungsi-fungsi yang ada pada tubuh kita. Wa takmilun, dan penyempurnaan. Wa hassun ala ma'alil umur, dan syariat ini mendorong untuk seorang meraih ya, perkara-perkara yang tertinggi dari urusannya. Wa nahyun an safsafiha, dan syariat ini melarang dari hal-hal yang rendah yang berlawan dengan kebaikan yang hendak dituju oleh seorang mukmin. Wallahu a'lam. Ini akhir dari syarah hadis Aisyah. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan masuk hadis berikutnya pada kesempatan mendatang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.